Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, poin yang kelima dari sittatu mawadhi' minas sirah, yaitu kata beliau, qissatu al-hijrah, kisah tentang hijrah. Wa fiha minal fawaid wal ibar, dan padanya ada berbagai fawaid, faedah-faedah, dan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran. Ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Walakin muraduna al-an, namun yang kita maukan sekarang adalah mas'alatun min masailiha, satu permasalahan dari berbagai macam permasalahan. Wahiya, yaitu anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yuhajir, yang tidak pergi berhijrah ke Madinah. Namun tidak perginya mereka berhijrah ke Madinah atau sebelumnya ke Habasyah, min ghairi syakkin fid din, tanpa adanya keraguan dalam agama. Wa tazyini dinil musyrikin, dan menghiasi agama kaum musyrikin, menganggap sebagai agama yang baik. Walakin, akan tetapi mereka tidak melakukan al-hijrah. Pak Kubro, halaman berapa itu? Disebutkan aja, tak sampaikan. Halaman berapa? 108. Ya, bisa dibuka 108. Walakin mahabbatul lil ahli wal mal wal watan, namun karena rasa cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, dan cinta kepada negeri mereka. Falamma kharaju ila Badr, tatkala mereka kaum musyrikin pergi menuju perang Badar untuk berperang bersama kaum muslimin, kharaju ma'al musyrikina, mereka keluar bersama pasukan kaum musyrikin, karihina, dalam keadaan terpaksa, karena mereka dipaksa untuk ikut pergi bersama. Fakutila ba'duhum birrami, maka dibunuhlah atau terbunuhlah sebagian mereka dengan lemparan tombak atau anak panah. Warrami la ya'rifuhu, sementara yang melemparnya, yang memanahnya dari kaum muslimin, tidak tahu kalau itu adalah kaum muslimin, sahabat yang tinggal di Mekkah, ternyata bergabung dalam barisan kaum musyrikin dalam perang Badar. Ini Pembahasan terakhir yang telah kita sebutkan cuma ana baca kembali untuk merangkai kembali pemahaman antum. Lalu Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan, "Falamma sami'a as-sahabatu," tatkala sahabat mendengar, "anna minal qatla fulanan wa fulanan," bahwa di antara orang-orang yang terbunuh ada si fulan dan si fulan dari sahabat, syaqqa alaihim, maka terasa berat bagi para sahabat tersebut. Waqalu, dan mereka menyatakan, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayatnya, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sampai terusan ayatnya, wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dan dijelaskan oleh fadilatul syekh al-allamah al-fauzan hafizahullahu ta'ala, inilah kondisi mereka. Wahadihi qissatun ajibah, dan ini kisah yang sangat menakjubkan dan kisah yang cukup besar, bahwa mereka para sahabat bersama dengan keislaman mereka serta kejujuran Islamnya mereka, mereka sudah Islam dan mereka jujur dalam Islamnya, tatkala mereka meninggalkan al-hijrah, tatkala mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya uzur, mereka tidak melakukan hijrah tanpa adanya uzur, maka mereka mendapatkan ancaman serta celaan dari para malaikat tatkala para malaikat tersebut datang untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Maka kata Syekh Al-Fauzan, maka ini menunjukkan tentang faedahnya, pelajaran penting yang bisa diambil dari ini adalah, annahu la yajuzu lil muslim al muwahhid, bahwa tidak boleh bagi seorang muwahhid, seorang muslim, untuk bermudah-mudahan terhadap perkara ini. Bermudah-mudahan dalam bagaimana bentuknya? Yaitu bermudah-mudahan dia hidup berada di tengah-tengah kaum musyrikin, terlebih dalam kondisi mereka lemah. Mereka tidak sanggup untuk menampakkan syiar agamanya, berada dalam tekanan kaum musyrikin. Naam. Maka mereka tidak boleh untuk bermudah-mudahan hidup di tengah-tengahnya orang musyrik, meskipun tanpa ada rasa cinta dari dia kepada orang musyrik tersebut. Walakin, akan tetapi, dia tetap berada di tempat dan daerah tersebut dilandasi oleh kecintaan kepada harta, kecintaan kepada anaknya, kecintaan kepada rumah yang sudah kadung dia bangun di tempat tersebut, atau yang lainnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan dalam surah At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Artinya, katakan wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta benda yang kalian usahakan serta perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian senangi, yang kalian sukai, semua perkara itu tadi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu ay intadhiru, tunggulah. Kalimat ini, fatarabbasu, adalah bentuk wa'id, ancaman dari Allah jalla wa'ala atas orang-orang yang lebih mengedepankan cintanya kepada yang disebutkan tadi daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala datangkan urusannya. Demikian pula kalimat ini, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah datangkan urusannya, juga wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras. Ditambah lagi di akhir ayat Allah menyatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Maka tidak boleh, kata Syekh Al-Fauzan, untuk mengedepankan kecintaan kepada harta dan anak-anak di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengedepankan kecintaan kepada tempat tinggal, kepada keluarga, kepada harta, dibandingkan berhijrah dan berjihad fi sabilillah. Dan sungguh, kata Syekh, banyak sekali orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat ini tadi, ayat dalam surah At-Taubah ke-24, banyak orang yang sering membaca ayat ini, wala yatadabbarunaha, namun mereka tidak mentadabburi dan tidak mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabah, siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan ucapan sahabat, qatalna ikhwanana, bahwa kita telah membunuh saudara-saudara kita, alima, dia telah mengetahui, annahu law balagahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana, bahwa seandainya sampai kepada sahabat yang ada di Madinah tentang mereka yang ada di Makkah, bahwa ada ucapan yang muncul berupa celaan kepada agama Islam atau ungkapan yang mengandung makna pujian dan sanjungan kepada agamanya kaum musyrikin, mereka para sahabat itu tidak akan menyatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita. Karena kalau mereka para sahabat yang ada di Makkah tadi kemudian mereka bergabung bersama barisan kaum musyrikin dalam perang Badar, dalam kondisi mereka dipaksa, atau muncul ucapan dari mereka pujian dan sanjungan terhadap agamanya kaum musyrikin, maka kalimat ini hukumnya apa? Siapa yang mau angkat tangan? Hah? Kalimat ini mengandung makna apa? Ada yang angkat tangan? Ya, dengan angkat tangan dan suara yang keras. Kalimat ini mengandung makna apa? Kekufuran, barakallahu fik. Ahsan. Kalimat ini mengandung makna kekufuran. Mencela agama Islam dan memuji-muji, menyanjung-nyanjung agamanya kaum musyrikin. Lah seandainya kalimat ini muncul dari mereka, didengar, diketahui oleh para sahabat, mereka tidak akan mungkin menyatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, fas-sahabatu, maka para sahabat, ma qalu, mereka tidak menyatakan ikhwanana, saudara-saudara kami, ikhwan masih, kecuali karena mereka, para sahabat yang di Makkah itu tadi, yang kemudian mereka terbunuh dalam perang Badar bersama orang-orang yang terbunuh dari barisan kaum musyrikin, kecuali karena memang mereka masih istiqamah di atas agama. Mereka masih istiqamah di atas agama. Ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin. Tidak disebutkan, dinukilkan dari mereka, terdengar, diketahui bahwa mereka sudah berpaling condong kepada kaum musyrikin, atau mereka memuji-muji kaum musyrikin. Bahkan kata Syekh Al-Fauzan, bahkan mereka membenci agamanya kaum musyrikin, dan mereka masih tetap di atas tauhid, dan mereka mukhlisina lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fihim nifaq, tidak ada kenifakan, kemunafikan pada mereka. Lakin, akan tetapi, taraku syai'an wahida, mereka meninggalkan satu hal. Satu hal. Wahuwa al-hijrah, yaitu hijrah. Taraku al-hijrata min ghairi udhrin, mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya udhur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena perkara tersebut. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan ucapan beliau. Sampai di sini bisa difahami? Barakallahu fikum. Kata Syekh melanjutkan. Terlalu cepat enggak? Nah ya. Ya. Fa innallaha ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Karena Allah menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih berada di Makkah sebelum hijrah bahwa hal itu adalah kekufuran setelah iman. Maksudnya perbuatan mencaci maki agama atau memuji-muji agama kaum musyrikin itu adalah kekufuran setelah iman. Hukum kufurnya perbuatan ini, mencela Islam dan menyanjung-nyanjung memuji-muji agama kaum musyrikin, itu sudah dijelaskan di masa ketika Rasulullah masih hidup di Makkah. Kejadian ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhum disiksa oleh kaum musyrikin, muncul dari lisan beliau kalimat-kalimat kekufuran, fihi masabbatun li Rasulillahi alaihi salatu wassalam, yaitu berupa caci makian dan celaan kepada Rasulullah. Ucapan ini ucapan kufur. Ucapan kufur. Namun beliau mengucapkan kalimat ini karena paksaan dan siksaan kaum musyrikin di saat itu. Akhirnya beliau mengikuti apa yang mereka mau dengan mengucapkan kalimat yang mengandung bentuk celaan dan caci maki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hatinya masih tetap kokoh di atas iman. Sampai-sampai Rasulullah ketika sudah tersebar sebuah berita di kalangan para sahabat bahwa Ammar telah murtad, namun beliau datang menyampaikan uzurnya, menyampaikan kondisi yang sedang dia hadapi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah bertanya, kaifa tajidu qalbak, bagaimana engkau mendapati hatimu, apa yang tersimpan dalam hatimu di saat engkau mengucapkan kalimat tersebut. Beliau menyatakan, ajiduhu mutmainnan bil iman, aku mendapatinya dalam keadaan kokoh dengan iman. Maka Rasul menyatakan, in adu fa'ud, kalau mereka mengulangi lagi menyiksamu dengan sangat kemudian meminta untuk mengucapkan kalimat kufur itu tadi, ulangi lagi. Fabarakallahu fikum, kalimat yang seperti ini Asy-Syaikh menyatakan, fa innallaha ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dhalika kufrun ba'dal iman, itu adalah kufur setelah iman. Qala ta'ala, Allah menyatakan, wa man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan kalbunya dalam keadaan tenang di atas iman. Ayat ini pun adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala pada kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar bin Yasir ini sudah mereka ketahui. Nah, sehingga barakallahu fikum, perbuatan sahabat tadi yang meninggalkan al-hijrah tanpa adanya uzur, itu bukan perbuatan yang menyebabkan mereka kafir dan mengeluarkan dari Islam. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa ablagu min hadha, dan lebih jelas lagi dari ini, ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim, apa yang sudah berlalu dari ucapan Allah tentang mereka. Fa innal malaikata taqulu, karena malaikat menyatakan, fi makuntum, di barisan mana kalian? Walam yaqulu, dan mereka para malaikat itu tidak menyatakan, kaifa tasdiqukum, bagaimana pembenaran kalian, maksudnya bagaimana iman kalian, tidak ditanya. Qalu kunna mustada'afina fil ardh, mereka menyatakan, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat tersebut, kami orang-orang yang lemah di bumi. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan makna kalimat ini, fal malaikatu, maka para malaikat, ma sa'aluhum an imanihim wa aqidatihim, malaikat tidak menanyai mereka tentang iman mereka dan tentang akidah mereka. Tidak ditanya. Kenapa? Karena mereka tahu, annahum ala aqidatin sahihah, bahwa mereka berada di atas akidah sahihah, akidah yang benar. Wa ala imanin sadiq, dan berada di atas iman yang jujur. Lakin sa'aluhum, namun mereka para malaikat menanyai mereka, anil makanil ladhi hum fihi, tentang tempat dan posisi yang mereka berada padanya. Kenapa kok bersama barisan kaum musyrikin? Naam. Maka mereka ditanya tentang itu. Yakni ketika tidak dibolehkannya bagi mereka untuk hidup di tengah-tengah lingkungan kaum musyrikin, dalam kondisi mereka sanggup untuk melakukan al-hijrah. Akhirnya, ujung-ujungnya, karena mereka tidak melakukan hijrah dalam kondisi mereka mampu untuk melakukannya, ketika saatnya ada pertempuran, kaum musyrikin memanggil mereka, ayo gabung, dipaksa, didesak, mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak, bisa terancam keluarganya di Makkah, harta bendanya bisa dihancurkan, bisa terusir dari negerinya. Akhirnya berangkat. Namun barakallahu fikum, tatkala mereka menjawab dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, qalu kunna mustada'afina fil ardh, kami ini orang-orang yang lemah, tertindas kami. Kami dipaksa akhirnya berada di tengah-tengah barisan mereka. Namun kata Syekh Muhammad melanjutkan, walam yaqulu kadzabtum, mereka tidak menyatakan kalian dusta. Tidak. Mislama yaqulu Allah wal malaikatu lil mujahidin alladhi yaqul, Allah tidak mendustakan mereka, semisal ketika Allah dan para malaikat menyatakan kepada seorang mujahid yang terbunuh, yaqul, dia menyatakan, jahadtu fi sabilika hatta qutiltu, aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh di medan tempur ini. Fayaqulullahu, maka Allah menyatakan, kadzabta, engkau dusta. Naam. Wa taqulul malaikah, dan malaikat juga menyatakan, kadzabta, engkau dusta. Bal qatalta liyuqala jari, bahkan engkau berperang agar dikatakan bahwa engkau seorang pemberani. Wa kadzalika yaquluna lil alim wal mutasaddiq, demikian pula Allah dan para malaikat menyatakan kepada seorang alim dan seorang yang suka bersedekah, kadzabta, engkau dusta. Bal ta'allamta liyuqal alim, bahkan engkau belajar agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, agar disanjung-sanjung dan dipuji-puji manusia. Dan dikatakan kepada orang yang suka bersedekah, engkau dusta. Wa tasaddaqta liyuqal jawad, engkau bersedekah agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Namun ketika tentang para sahabat yang diwafatkan oleh para malaikat ini tadi, dengan urutan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi, menyampaikan udhurnya, menyampaikan kondisinya. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, fal malaikatu lam taqul kadzabtum lastum muslimin, kalian dusta, kalian bukan orang muslim dan kalian bukan orang mukmin. Tetapi mereka menyatakan, para malaikat tersebut, fi ma kuntum, di posisi mana kalian ini? Kenapa kau berada di sini? Nah, mereka menanyakannya tentang posisi yang mereka berada di saat ketika para malaikat mewafatkan mereka. Mereka berada di tengah-tengah barisan kaum musyrikin, meskipun mereka dalam kondisi dipaksa. Tapi justru dengan adanya mereka di tengah barisan kaum musyrikin, otomatis akan apa? Siapa yang jawab? Otomatis akan apa? Ya? Apa? Bahasa lain ada? Dengan keberadaan mereka di tengah barisan kaum musyrikin, otomatis akan apa? Ya? Yang mana yang jawab tadi? Ah, tidak ada satu orang. Hat, ayo. Otomatis apa? Yang lain. Keberadaan mereka di tengah-tengah barisan musyrikin otomatis akan, ya? Ah, menyerupai. Yang lain. Membela apa? Membela kaum musyrikin, atau bahasa lainnya adalah menguatkan kekuatan kaum musyrikin. Betul? Otomatis akan menguatkan barisan kaum musyrikin dan akhirnya menyebabkan kaum muslimin menjadi tercerai-berai, terkalahkan oleh pasukan musuh. Nah, ikhwan fiddin azzakumullah, namun perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam. Ya, dalam kondisi memang kekuatan sangat tidak berbanding di saat itu. 300 sekian belas orang melawan 1000 orang pasukan kaum musyrikin. Namun Allah takdirkan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Karena istighatsah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah jalla wa ala gambarkan di dalam Al-Qur'an, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Rasulullah terus menengadahkan tangan kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai jatuh selendang beliau. Hasbuka ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, cukup ya Rasul, Allah akan mengabulkan doamu. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bala bantuan sebanyak 1000 orang malaikat. 1000 orang malaikat. Dalam kondisi kaum musyrikin dan kota Mekkah itu adalah suatu kota yang menjadi, barakallahu fikum, titik sentral. Semua mata tertuju padanya. Lah otomatis ketika orang-orang yang terhormat ini yang ada di sana, keberadaan Ka'bah menjadi tujuan dari berbagai penjuru dunia, Tatkala terjadi kekalahan menimpa kaum musyrikin Makkah, maka beritanya pun tersebar kemana-mana. Dalam kondisi barakallahu fikum, dengan kekuatan yang sangat tidak berbanding tadi. Akhirnya kewibawaan Rasulullah, para sahabat, dan Islam tersebar pun kemana-mana. Di saat itulah mulai ciut nyali-nyali musuh-musuh Islam, termasuk kaum Yahudi yang ada di Madinah. Naam, ciut nyali mereka, dan itulah awal mula munculnya kemunafikan. An-nifaq, awal munculnya adalah ketika pecah perang Badar, yang kemudian kemenangan gemilang diraih oleh kaum muslimin. Wibawa luar biasa. Nah, jumlah yang sedikit, tetapi yang tidak kita punya adalah keberanian tawakal yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tamassuk bisunnah, kekokohan mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala memberikan kepada nabinya satu keutamaan, bahwa ketika mereka akan berperang sebulan sebelumnya, sudah Allah tanamkan rasa takut dalam jiwa-jiwa musuh-musuhnya. Satu bulan sudah ketakutan. Khawarifin nazakumullah, ini ibrah, pelajaran penting. Likulli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa siapapun yang mengharapkan kejayaan Islam, siapapun yang mengharapkan untuk dia wibawa di hadapan musuh-musuhnya, ingat, ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika menyebutkan idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar'i wa akhadhtum adnabal baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaykum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian telah berjual beli dengan cara 'ina, sistem jual beli ribawi, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan kalian, dan kalian ridha dengan tanaman dan perkebunan-perkebunan kalian, serta kalian meninggalkan jihadu fi sabilillah, maka yang akan didapatkan dan dihasilkan adalah sallatallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan, dan tidak punya wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Dan hal itu la yanzi'uhu, tidak akan Allah cabut, tidak akan Allah hilangkan kehinaan dan kerendahan yang menimpa kita, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, rujuk kepada agama. Yang ditakutkan oleh orang-orang barat, yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam Amerika dan sekutu-sekutunya, itu bukan senjata-senjata berat. Kalau perhitungan urusan senjata, merekalah pakarnya. Mereka yang memproduksi berbagai macam bentuk senjata. Mereka tahu bagaimana titik kelemahannya, bagaimana kecanggihannya, semua mereka yang tahu. Tapi permasalahannya bukan terletak di situ untuk kemudian akan perhitungan siapa yang menang, siapa yang kalah, ini pasti kalah, ini pasti menang lah. Yang mereka takutkan adalah ketika seorang muslim bertamasuk dengan agamanya, itu yang sangat mereka khawatirkan. Sehingga mereka terus berupaya tanpa hentinya untuk kemudian menjadikan umat Islam ini barakallahu fikum saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang mereka upayakan, dan menjadikan dan mengupayakan orang-orang yang mereka bertamasuk dengan tauhid was sunnah terus dihembuskan berbagai macam kedustaan-kedustaan tentang mereka, berbagai macam gelaran-gelaran yang buruk disematkan tentang mereka, agar kemudian umat Islam itu sendiri yang memusuhi sesama kaum muslimin. Khawan fidin azakumullah. 2 menit lagi. Sehingga kesimpulannya bahwa Asy-Syaikh menyatakan tidak boleh keluar bersama kaum musyrikin meskipun dia tidak memiliki rasa cinta kepada orang musyrik dan kepada agamanya kaum musyrikin, namun didasari oleh kecintaan dia kepada hartanya, kepada keluarganya, kepada tempat tinggalnya, agar tidak mendapatkan gangguan, maka itu adalah perbuatan yang juga tercela di dalam agama. Ikhwan fillah jazakumullah, pembahasan ini belum selesai dari poin yang kelima. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Namun insyaallah malam Selasa tidak ada untuk bulan ini karena kita ada daurah di Jogja insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.